Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Fa insyaallah malam hari ini kita akan kembali memulai membaca tafsir As-Sa'di fi ma tayassar syarhuhu. Dan kemarin ataukah pelajaran kita terakhir sampai ayat ke berapa? Ke 10. Sampai kalimat Ijazi, sebentar kita cari dulu ya. Nyaman ini. Masya Allah. Sudah sampai situ? Sekarang ini Fayujazi kullan minkum. Ya, Ali. Masya Allah. Kenapa? Masuk ayat ke-11 sekarang ini. Dan ayat ke-10 Yauma tarul mu'minin sekarang. Ayo ragu. Droza, sama mana? Zuhair. Sekarang ini. Hah? Baik, masya Allah, anak kita masih di awal-awal. Baik. Nah, kita lanjutkan. Mungkin untuk malam ini kita baca sedikit, kemudian berpindah ke ithaful unqul. Nah, barakallahu fikum. Man dhal ladhi yuqridu Allah qardan hasana. Nah, maknanya sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam tafsir beliau, yakni aina alladhina yuqriduna qardan hasanan. Aina alladhina yuqriduna Allah qardan hasanan. Manakah hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang mau meminjamkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala qardan hasanan? Ya, mana qardan? Pinjaman. Pinjaman yang baik. Nah, pinjaman yang baik. Baik. Dan sebelum kita lanjutkan, kita ambil faedahnya dari beliau, yakni Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahwa dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala di sini isyarat kepada dua perkara yang sangat penting. Ada isyarat kepada dua perkara yang sangat penting. Ini pada kalimat man dzallazi yuqridullaha qardan hasana. Tentunya di sini adalah pembahasan dalam masalah infak, sedekah, kebaikan dalam masalah harta. Ya, kebaikan dalam masalah harta. Dan ini adalah termasuk akhlakul karimah. Ya, sebagaimana diterangkan oleh para ulama bahwa al-khuluq al-hasan adalah dengan seseorang badlun nada. Ya, badlun nada yakni memberikan kebaikan. Kebaikan itu mencakup berupa ilmu, harta, dan berupa jah. Berupa kehormatan ataukah kedudukan di tengah-tengah masyarakat. Nah, apa itu dua perkara yang sangat penting pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini? Yang pertama adalah isyarat kepada al-ikhlas. Ya, isyarat kepada perkara al-ikhlas. Naam. Kemudian isyarat yang kedua adalah kepada ittiba' sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah apa? Berinfak. Ya. Berarti nah lengkap di sini. Ya. Bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang berinfak fi sabilillah, betul-betul dia mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini Allah Subhanahu wa taala hanya menyebutkan man dzallazi yuqridullah, ya ismullah, pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kemudian kalimat yang menunjukkan ittiba' sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam adalah pada sifat qard berupa hasan. Qardan hasanan. Ya. Amalan yang baik ya adalah amalan yang sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya sesuai dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, maka di sinilah nah isyarat dari Allah Subhanahu wa taala tanbiham, ya. Yani peringatan yang sangat penting kepada siapa yang hendak berinfi sabilillah untuk menjaga keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperhatikan apakah infaknya tersebut, ya infak fi sabilillah, telah sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai seorang berinfak fi sabilillah karena riaan. Ya, karena ria. Apa makna ria? Yani dia ingin ingin dilihat si fulan masyaallah berinfak. Nah, si'ilan masyaallah luar biasa. Ringan tangan. Ya. Membantu ini, membantu masjid, membantu madrasah, membantu fakir miskin, membantu ya al-yatama dan seterusnya. Baik. Dan juga jangan sampai ketika berinfak fi sabilillah dia ya sum'ah, ingin didengar, masyaallah fulan namanya harum, terdengar kemana-mana. Ya. Kalau ada babul ya bab untuk bersedekah berinfak fi sabilillah mesti ada nama dia. Nah, maka ini diantara perkara-perkara yang akan merusak amalan dia. Ya sudah lelah, sudah keluar hartanya, namun ternyata nah, tidak ada hasil di akhirat kelak. Na'udzubillah. Dan juga tanbih, barang siapa yang berinfak fi sabilillah, jangan sampai dia nah, menyimpan kebaikannya itu untuk diungkit-ungkit. Nah, saya dulu yang berinfak ini. Saya dulu yang berinfak itu. Saya dulu yang memberikan bantuan ini dan itu. Ya. Maka barang siapa yang telah berinfak fi sabilillah, ya, semata-mata dia mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dia ya baik menutup mulut, ya, tidak usah cerita-cerita, ya, tidak usah kowar-kowar dan tidak usah mengungkit-ungkit. Nah, dia ihtisab hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan balasan yang terbaik bagi dirinya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakan infak seorang hamba walaupun itu sedikit ya yang dikeluarkan oleh hamba tersebut. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man dzallazi yuqridullaha qardan hasanan?" Allah Subhanahu wa taala mencari ya, siapa di antara hambanya yang na'am akan meminjamkan ya kepada Allah Subhanahu wa taala pinjaman yang baik. Ya, pinjaman yang baik. Dan kita faham yang namanya pinjaman, ya, pinjaman. Ya, orang yang meminjamkan itu dia pasti sudah tergambar. Ya, kalau di dunia ya akan tergambar, saya minjamkan ya, misalkan si fulan minjamkan 1 juta. Ya. Dia akan tergambar bahwa uang ini akan kembali. Ya, bahwa uang ini akan kembali. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala tidak akan membuat kerugian kepada seorang hamba yang berinfak fi sabilillah di dunia. Ya. Bahkan janji Allah Subhanahu wa taala yang pasti, ya, ketika seorang hamba berinfak fi sabilillah di dunia, Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan sampai lipatan yang tidak terbatas. Ini adalah fadilah dari Allah Subhanahu wa taala, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang diberikan fadl dari sisi enam harta. Dan ini adalah enam fadilah yang diberikan kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi hamba yang diberikan kelebihan berupa harta benda, keluasan rezeki, syukurillah, ya, banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah salah satu bab pintu yang tidak semua orang bisa masuk padanya, hanya orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana para sahabat yang mereka menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dhahaba ahlud dusur bil ujur," ya, kama ta'rifun. Nah, mereka mengejar kepada Rasulullah agar ditunjukkan amalan yang bisa menyeterakan dengan amalan ahlul mal, ya, orang-orang yang kaya. Nah, di ujung bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan itu adalah fadilah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa yang dikehendaki. Naam, barakallahu fikum. Kemudian kita kembali kepada tafsir As-Sa'di rahimahullah. Wa hiya an-nafaqah at-tayyibah. Itu adalah nafaqah yang tayyibah. Ya, nafaqah yang baik. Sedekah yang baik, infak yang baik. Allati takunu khalisatan liwajhillah, yang dimurnikan hanya mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, ya, muwafaqatan limardhatillah, dan sesuai dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan ini betul-betul butuh perjuangan, ya, butuh perjuangan. Min malin, ya, dari harta yang apa? Halalin, dari harta yang halal, bukan harta yang didapatkan dengan jalan riba ataukah rampasan, ya, harta rampasan, curian, ataukah harta-harta yang terkotori dengan noda-noda maksiat. Halalin tayyibin, dan harta yang baik, halal dan baik. Nah, tayyibatan atau tayyibatan bihi nafsuhu, kemudian jiwanya, ya, merasakan baik. Artinya apa? Tidak ada rasa dongkol, tidak ada rasa terdesak, ya, tidak ada rasa terpaksa, ya, semata-mata dia, ya, mengulurkan tangannya, menyampaikan, menyalurkan uangnya, hartanya dengan penuh kerelaan dan penuh harap, ya, atas pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dia berharap penuhnya, ya Allah, nah, berikanlah pahala sebaik-baiknya dengan infak ini, ya, 1000, 100.000, 1 juta, ya, ataukah mungkin 1 miliar. Dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala digantikan dengan yang lebih baik, dengan lipatan yang banyak, ya, sebagai bekal dia kelak di akhirat. Nah, wahada min karamillahi ta'ala, dan ini adalah diantara bentuk karam. Karam itu artinya kedermaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Haythu sammahu qardan, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menamakan infaqi sabilillah dengan nama qard. Ya, qard itu artinya pinjaman. Nah, kemudian diterangkan oleh beliau, wal mal maluhu. Ya, wal mal maluhu, harta itu adalah, ya, harta milik Allah Subhanahu wa taala. Wal abdu abduhu, dan hamba itu adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya kita-kita ini siapa? Ya, kita-kita ini hamba Allah Subhanahu wa taala. Harta itu milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya dititipi. Ya, kita ini hanya dititipi. Naam, barakallahu fikum. Wa wa'adahu bil mudha'afah 'alaihi adha'afan katsirah, dan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan, ya, lipatan yang sangat banyak, lipat gandaan yang sangat banyak atas infak yang dikeluarkan fi sabilillah. Wa huwal karimul wahhab, dan dia adalah zat yang maha derma, wal wahhab, dan maha pemberi. وتلك المضاعفه محلها وموضعها يوم القيامه, dan pelipat gandaan tersebut tempatnya adalah, tempatnya dan posisinya adalah pada hari kiamat, ya, dan Allah Subhanahu wa taala bila memang seorang hamba itu ikhlas, yakni ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan pada hartanya. Ya, keberkahan dalam hartanya bisa ini dengan berbagai bentuk, berbagai macam bentuknya. Boleh jadi dia luaskan rezekinya, ya. Kemudian dia merasakan nikmat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia memiliki harta namun ternyata subhanallah, dia ketika beribadah rasanya tidak terikat dengan harta. Ya, betul-betul hartanya itu berada di kaki dia. Ya. Tidak membuat pusing kepalanya. Nah, ketika dia membaca Al-Qur'an, subhanallah, terasa tatma'in al-qulub. Ya, kalbu dia akan merasa subhanallah. Nah, ini tenang, ya, sejuk ketika membaca Al-Qur'an, meresapi, bahkan bisa menangis dengan bacaannya. Ketika dia di majelisul ilmi, terasa tenang, ya, tunduk terhadap bimbingan Allah dan bimbingan Rasulnya. Ya. Ketika ada ajakan-ajakan untuk kebaikan, masya Allah, ringan tangan, ya, mudah membantu dan seterusnya. Maka ini diantara bentuk barakah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada harta dia. Ya. Adapun orang yang dicabut berkahnya, naudzubillah. Ya. Ketika dibuka harta bagi dia, nah ternyata membuat dia, ya, lupa terhadap saudara-saudaranya, ya. Membuat dia angkuh, ya, dan lupa dengan majalisul ilmi, ya, lupa dengan membaca Al-Qur'an, ya, lupa melaksanakan qiyamul lail dan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak luput darinya. Maka ini diantara ciri bahwa barokah harta itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Kemudian yauma kullun yatabayyan faqruhu, pada hari di mana masing-masing hamba itu akan tampak kefakirannya. Ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala betul-betul fakir, sangat membutuhkan. Pada hari itu adalah hari yang sangat genting. Ya. Sampai-sampai masing-masing orang itu tidak akan ingat dengan, ya, orang di sebelahnya. Ya. Baik, masing-masing telanjang sampai ditanyakan bagaimana kalau misalkan satu dengan yang lainnya melihat aurat. Nah, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya urusan pribadinya itu sudah sangat menyibukkan. Ya, sudah sangat genting. Tidak ada kesempatan untuk menoleh kepada, ya, orang di sampingnya. Ya. Pada hari itu juga manusia, ya, dilihat seperti orang yang mabuk padahal mereka tidak mabuk. Nah, dan di situ pula seorang ibu meninggalkan anaknya. Ya, padahal ketika di dunia ketika misalnya ada musibah atau ada perkara yang berbahaya, ya, sang ibu kan rela mengorbankan dirinya dibandingkan, ya, menjadikan anaknya itu celaka. Baik. Ini diantara bentuk kengerian pada hari kiamat. Dan pada hari kiamat itu masing-masing hamba, ya, betul-betul butuh, ya, sangat membutuhkan amalan kebaikan yang bisa memberatkan timbangan amalannya walaupun itu sedikit. Nah, wa yahtaju ila aqalli shay'in minal jazail hasan, dan membutuhkan kepada sedikit perkara dari balasan yang baik. Nah, ini adalah yaumul hisab. Ini adalah yaumul hisab di mana Allah Subhanahu wa taala betul-betul akan membawa semua amalan-amalan kebaikan seorang hamba dan amalan-amalan kejelekan seorang hamba akan ditimbang, akan diukur, ya. Mana yang paling berat, ya, amalan kebaikannya ataukah amalan kejelekannya? Nah, bila amalan kebaikannya itu lebih berat, niscaya dia akan masuk ke dalam surga. Apabila timbangan amalan kejelekannya lebih berat, niscaya dia akan masuk ke dalam neraka. Dan bila timbangan amalan itu seimbang, ya, maka dia termasuk ashabul araf. Ya, dia diistilahkan dengan ashabul araf, dan Allah Subhanahu wa taala, ya, terkait dengan ashabul araf, ya, akhir ma'alihim, yakni mereka masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini yang bisa kita dengarkan pada pelajaran tafsir, kemudian kita lanjutkan pada pelajaran ithaful uqul.